Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhana la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan kemuliaan hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Rasul, wa rahmat bagi sekalian alam. Yang subur rahmatullah serta para pendengar di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan Allah untuk memperoleh petunjuk, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salam dan salam kepada Rasul, semua rahmat bagi sekalian alam. Jemaah rahimakumullah, subuh ini kita akan mengkaji tentang bagaimana seharusnya kita berzikir dan apa yang seharusnya kita dapat. Kalimat-kalimat zikir diajarkan dalam Quran dan hadis. Di bacaan-bacaannya banyak sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu dikatakan dari oleh Siti Aisyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzkurullaha fi kulli ahyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ingat pada Allah setiap saat. Jadi bukan banyaknya, tidak terhingga. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, dalam arti sederhana saja, bertakwa itu artinya patuh. Maka mau tidak mau harus dilandasi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Orang yang tidak zikir kepada Allah tidak akan bisa patuh padanya. Nah sehingga zikir ini sebenarnya sesuatu yang tidak boleh lepas dari orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan pada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang putus atau berpaling dari zikir kepada mengingat Allah, kami lekatkan syaitan kepadanya. Syaitan itulah menjadi teman akrabnya yang membimbing dia. Coba kalau kita pernah merasakan badan kurang sehat misalnya, atau lagi banyak masalah, mau tidur susah. Kenapa? Karena tidak zikrullah, melainkan zikrul masalah. Ini belum, ini gagal, ini terancam. Zikrul masalah, ini keinginan yang tidak tercapai. Zikrul masalah. Adik-adik yang remaja ini, angan-angannya banyak. Semakin banyak angan-angan, biasanya semakin banyak yang tidak tercapai. Sehingga Nabi mengingatkan yang membuat manusia rusak itu diantaranya tulul amal. Banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin banyak yang tidak tercapai. Jadi berkeinginan itu sebenarnya tidak usah banyak-banyak, satu saja. Mematuhi Allah, nanti yang lainnya dapat. Itu tidak bisa kalau kita tidak melandasi dengan zikrullah. Jamaah rahimakumullah, ada lagi peringatan Allah bagi orang yang tidak zikir. Aman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, untuk dia kehidupan yang kacau. Jemaah, semua orang tahu bahwa resiko membawa narkoba itu berat. Dihukum sampai hukuman mati. Dan tahu juga narkoba itu tidak ada untungnya. Banyak ruginya aja, nikmat sesaat. Tapi kenapa mereka tetap bisnis narkoba, tetap mengkonsumsi narkoba? Karena tidak tenang, hidupnya kacau. Ketidaktenangan itu juga dilandasi oleh keyakinan yang salah. Misalnya keyakinan yang salah itu, kalau saya mengkonsum bisnis narkoba cepat kaya, itu keyakinan yang salah. Kalau saya mengkonsumsi narkoba, maka nikmat. Saya bergaul dengan orang-orang yang hebat, itu keyakinan yang salah. Para pecandu sepak bola, kalau saya bisa jadi bintang lapangan, mencetak gol, saya jadi orang terkenal, saya kaya. Kalau saya kaya, maka saya bahagia. Itu keyakinan yang salah. Kadang-kadang para ustaz juga ikut menawarkan keyakinan salah. Pernah merasa enggak? Anda kalau ngaji dengan kelompok kita ini paling bagus. Sehingga muncul di hati para jemaah, wah kalau saya kesana berarti saya paling bagus. Itu bermasalah, itu keyakinan salah. Karena dalam Al-Quran yang paling bagus itu yang mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu, yang paling takwa kepada Allah. Jadi tidak usah ngaku-ngaku. Yang tahu bahwa siapa paling takwa itu hanya Allah. Kita sendiri tidak tahu. Ya, jadi tolong itu perlu diperhatikan. Tidak bisa. Itu membahayakan kaum muslimin. Keyakinan yang salah. Jadi di semua sisi kehidupan, kalau tidak dikelola, nanti keyakinannya salah. Mesti sepanjang hidupnya itu jahat. Bapak-bapak baca. Innalladzina kafaru nahi kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik masuk neraka jahanam. Mereka itu makhluk yang paling jahat. Kenapa? Orang yang keyakinannya salah, seluruh amalnya itu diarahkan untuk mengejar keyakinan yang salah. Jadi sebenarnya di dunia ini hak batil, hak yang hak dan yang batil selamanya bertarung. Tapi yang hak ini Allah pembelanya, yang batil itu la maulalahu, tidak ada pembela untuk mereka. Yang mana yang Allah? Jadi siapa yang berpaling dari diri Allah, untuk dia kehidupan yang kacau. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami pun di hari kiamat nanti dia dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia berkata, ya Rabb, kenapa saya buta sekarang? Waqad kuntu basira, di dunia dahulu aku melihat. Qala kadzalika ataka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah menjawab, yaitu dulu di dunia datang kepadamu tanda-tandaku. Kalau mau baca tanda, jangan dibaca Quran saja ya, ayat bukan hanya Quran saja. Ya masal jin wal ins, ini siapa pengantar fudu min akfaris samawati wal ardh, famfudu min akfaris samawati famfudu min akfaris samawati wal ardh famfudu. Wahai manusia dan jin, kalau kamu bisa menembus penjuru-penjuru langit dan bumi, tembus saja. La tamfuduna illa bisultan, kamu tidak akan bisa menembus ke sana kecuali dengan kemampuan. Di masyarakat tradisional sultan kadang-kadang dicari-cari, sultan siapa ini? Sultan Hasanuddin kan? Sultan siapa lagi? Fatahillah dan sebagainya. Bukan. Quran bicara sultan itu kekuatan, kemampuan, ilmu, dalil yang pasti dari Allah, sultan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafi laili wan nahar layatin li kulli alba, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda Allah bagi orang yang cerdas, yang berpikir dalam. Jadi yang dibaca itu bukan hanya Al-Quran yang yang lafaznya jelas dari Allah wahyu, tapi Al-Quran menunjuk alam ini ayat. Ayat. Kaum muslimin atau para ustaz yang membaca Quran dan membaca alam itu kurang. Tidak bagus. Kehidupan kita kalau membaca ayat ini saja tidak membaca alam, itu kehidupan kita akan senantiasa terbelakang. Terbelakang. Kadang-kadang kita merasa kita ini paling bagus. Kan? Yang lagi membaca alam itu orang kafir. Sehingga bangsa ini, bangsa Indonesia yang mayoritas Islam ini diarahkan untuk membaca Quran. Tidak membaca alam yang diperintahkan Quran. Ya, bawang putih impor, daging sapi impor. Sapinya juga impor. Kacang kedelai impor. Lombok impor. Kenapa kita? Ya mari maafullah. Orang Jepang rajin juga membaca alam. Mereka menemukan semacam obatnya. Di satu sisi mematikan rumput seperti pestisida, tapi di satu sisi menyuburkan padi. Jadi kalau disemprotkan itu rumputnya mati, padinya subur. Amerika lebih dulu menemukan kalau disemprotkan di tanaman-tanaman kedelai, kedelainya subur, rumputnya mati. Tapi itu tidak boleh dibawa pulang. Subhanallah. Tanda-tanda. Bahkan yang paling dekat, wa fi anfusikum afala tumsirun, pada dirimu tidakkah kamu perhatikan dan cermat? Diri kita ini tanda. Makanya kalau berdiri di muka cermin, oh rambutku sudah putih. Ya sebaiknya kita tidak bicara bagaimana hukum menyemir rambut dengan hitam. Kita tidak bicara situ ya. Saya mengingatkan, kalau sudah putih itu seseorang manusia sudah tua, selayaknya meninggalkan dunia hitam, termasuk rambut hitam, tidak usah disemir-semir. Ya. Tapi jangan katakan saya mengharapkan disemir hitam, enggak. Saya tidak bicara itu. Sudah selayaknya. Kalau mau nyemir ya semir-semir yang lain gitu ya. Tapi memang ada juga beberapa hadis ada yang ya hitam dan sebagainya itu di nanti lain kali lah bicara. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin zikrullah itu setiap melihat tanda-tanda Allah. Orang mati itu ayat Allah. Kenapa? Walladzi yumituni tsumma yuhyin, kata Ibrahim dosa asal. Yang menghidupkan aku dan yang mematikan. Setiap melihat orang mati ini mati, Allah yang bikin dia mati. Tanda Allah. Sebentar lagi kita akan mati. Melihat anak lahir, subhanallah, tanda Allah. Ya Allah. Sekarang ini kan sering digalakkan wisata, pariwisata. Ada beda yang menyolok tentang wisata orang kafir dan wisata orang Islam. Ada juga orang Islam yang wisata seperti orang kafir. Mana? Wisata orang kafir itu kemana saja mereka wisata. Kemudian mereka membuat berita, bercerita tentang keindahan, kehebatan tempat wisata. Itu wisata orang kafir. Bali, Bali indah. Very, very nice. Very beautiful. Hebat, hebat, hebat. Itu wisata orang kafir. Wisata seorang muslim, subhanallahilladzi khalaqa hadzal jamal. Maksudnya Allah yang menciptakan keindahan ini. Wisata muslim. Tapi orang Islam juga tidak ngerti. Kadang-kadang sama aja. Pulang cerita. Singapura pulang cerita. Keindahan Singapura dan sebagainya. Lupa subhanallah. Jemaah rahimakumullah. Jadi bagian awal saya mengatakan bahwa zikrullah itu adalah landasan segala-galanya kalau kita ingin mencapai sukses dunia akhir. Tidak zikir pada Allah akan ada kehidupan yang kacau. pendidikan kita di berbagai sekolah sekarang ini tidak ditanamkan dengan baik hal itu. Sehingga anak-anak SMP, SMA, tidak terlalu heran ketika mereka tidak sholat dan merasa tidak bersalah, tidak sholat. Kenapa? Karena memang orang tuanya juga begitu di rumah. Satu saat seorang guru olahraga di sebuah sekolah di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Bulan puasa. Dilihatnya siswanya tidak puasa. Dia panggil, duduk, berhadap pada penglihatan, "Nah, kenapa kamu tidak puasa?" Apa jawaban anaknya? "Pak, bagaimana saya puasa? Ibu bapak saya saja di rumah tidak puasa." Masalah besar kaum muslimin. Tidak zikrullah. Wa aqimish sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku, salat zikir. Jadi kalau salat itu zikir, dia jadi orang saleh. Bagaimana kalau dia salat tapi jadi orang salah? Bagaimana? Itu salatnya tidak zikir. Tidak zikir. Mulai Allahu Akbar. Dia tidak tahu apa itu Allahu Akbar. 93 kali atau berapa kali dalam besar semalaman dengan 17 rakaat itu Allahu Akbarnya. Allah Maha Besar, sebesar seberapa? Dari segi ukuran benda, matahari itu besarnya 1 juta kali bumi. Ada bintang komet. Bintang komet itu beredar helik kan. Cepat, kecepatannya sangat luar biasa. Dia tidak punya orbit seperti yang lain yang khusus. Dia punya orbit sendiri. Datang ribut di dunia, ada akan muncul komet helik. Nanti pergi entah berapa tahun ini, berapa tahun sudah. Kemana dia beredar di angkasa itu? Bisul atin hailah dan kecepatan yang sangat dahsyat. Subhanallah. Panjangnya itu sampai 500 ribu mil. Ekornya itu. Kalau dia muncul benderang langit. Allah Akbar. Tapi Allah juga latif, maha halus. Halus. Jamaah, benda yang paling dikenal manusia sekian tahun yang silam itu adalah biji sawi. Kemudian atom. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar kebaikan sebesar biji sawi. Kemudian dikenal atom. 1926 di Jerman ditemukan ada yang lebih kecil dari atom, proton dan elektron. Antara atom dan elektron itu perbandingannya, ini menurut Dr. Tariq Muhammad Tariq Swaidan, beliau mengatakan perbandingan antara atom dan elektron itu seperti sebuah ruangan yang besar, besar sekali, dan elektron itu seperti debu. Jadi kalau kayak bahasa istiqamahnya debu, jadi berapa debu itu, satu atom itu berapa elektron. Kemudian ditemukan lagi satu benda yang jauh lebih kecil. Sedangkan elektron itu saja kecilnya adalah ukurannya 2 per 1 miliar gram. Tidak bisa. Kalau tidak dibilangin tidak bisa. Kita cuma mengerti bacaan aja, bisa membayangkan. Ada lagi satu benda yang namanya core. Core itu lebih kecil dari elektron. Subhanallah. Wa min ajabi khalqillah anna kulla makhluqin min core. Al-hayawanat min core, al-jamadat min core, al-nabatat min core, al-insan min core. Jadi keajaiban ciptaan Allah, semua makhluk dari core. Benda padat, tumbuhan, tanaman, apa binatang, manusia, minkor. Jangan bisa bayangkan. Kalau ini berapa nih jumlah atomnya ini? Berapa elektronnya? Sekarang berapa kornya? Antara elektron dengan kor itu perbandingannya seperti sebuah gedung tingkat 20 yang luas dan kor itu seperti jeruk, sebiji jeruk. Subhanallah. Dikit. Kalau makan nasi itu berapa itu atomnya, berapa elektronnya, berapa kornya? Subhanallah. Minum dalam bentuk yang lebih besar, lebih mudah dipahami oleh kita yang tidak pergi kepada bidang-bidang ilmu seperti itu. Allah mengatakan, afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun, tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun, kamukah yang menurunkannya dari gumpalan-gumpalan awan atau kami? La nasha'u ja'alna hujajan fala la tashkurun, kalau kami mau kami bikin air hujan itu asin, kamu mau apa? Balikpapan ini kalau aduk mangga Allah jebol, mau apa penduduk Balikpapan? Lebih parah kalau Allah turunkan air hujan asin, waduk mangga asin, di mana-mana asin. Sungai Wain asin. Mau kemana kita? Hijrah. Zikir. Jadi zikir adalah landasan segala-galanya. Zikrullah landasan segala-galanya kalau kita ingin menjadi orang yang baik. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita zikrullah itu enggak sempat kita mau nyebut-nyebut orang, menjelekkan orang. Enggak ada di sini. Enggak ada di hati. Marah enggak, sedih enggak. Ya. Sombong enggak. Semua penyakit-penyakit itu hilang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang yang beriman dan jiwa mereka tentram dengan zikrullah. Naklah kamu ketahui bahwa hanya dengan zikrullah jiwa akan menjadi tenteram. Rabu ayat 28. Jangan lupa Allah. Jadi landasan ya, zikrullah landasan. Sekarang kalimat-kalimat zikirnya bagaimana? Cari saja banyak sekali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka kamu kutunjukkan satu ibadah yang tidak ada orang bisa melebihi kamu kecuali kalau dia banyak lebih banyak membaca daripada kamu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca satu sekali. Tidak ada yang melebihi kamu kecuali orang yang membaca lebih banyak. Tapi tentu perlu dipahami, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang layak diibadahi, dipatuhi kecuali Allah. Lahul mulku, segala kekuasaan, segala kerajaan miliknya saja. Subhanallah. Walau hamdu, segala kemuliaan miliknya saja. Orang sekarang banyak juga yang keyakinan salah. Kalau dipuji orang, disanjung orang, tepuk tangan orang, dibicarakan orang, apalagi masuk media massa, itu mulia, sesat itu. Keyakinan yang menyimpang. Mulia sekali lagi, yang mulia itu yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang betul-betul mulia adalah yang dimuliakan menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak manusia, ini sebentar lagi pilkada, aku kalau jadi anggota DPR hebat. Itu keyakinan yang salah. Aku kalau jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur hebat. Jadi menteri hebat. Satu saatnya di radio dengar Agim ceramah lebih tinggi banget. Kata Agim berebutan orang masuk istana. Habis itu keluar satu-satu. Soekarno masuk istana, keluar tidak lama mati. Habis itu Soeharto masuk istana, keluar lagi mati juga. Habis itu siapa lagi? Gus Dur masuk istana, keluar mati juga. Ada yang sudah keluar belum mati, ada juga. Jadi dunia itu seperti itu. Kalau kita sadar, maka kita akan berusaha senantiasa zikrullah. Bahwa segala pujian, segala kemuliaan hanya milik Allah. Parah juga kalau ustaznya cari dari pujiannya. Cari-cari pujian. Jadi ceramah habis ceramah bubar kan temannya Dia tanya bagaimana ceramah saya tadi. Kata temannya, hebat celaka itu. Tolong kalau bapak-bapak ditanya gitu, jangan dijawab hebat. Mudah-mudahan bermanfaat, itu aja jawabannya. Itu bisa bunuh ustaz itu. Hebat. Bahaya. Lebih hebat dari ustaz lain. Masalah. Itu juga keyakinan yang salah. Jamaah rahimakumullah. Lalu mulku walham, segala kekuasaan milik Allah, segala kemuliaan milik Allah. Apa artinya seorang muslim setiap hari membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar? Masih ada juga yang diagungkan selain Allah. Masih ada juga yang lebih dihormati, lebih diberikan penghargaan, melebihi penghargaan kepada Allah. Parah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap hari membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi masih juga ingin mencari pujian dari selain Allah. Parah, zikirnya tidak betul. Keyakinan tentang zikirnya tidak betul. Jadi kalau sudah membaca Alhamdulillah, setiap pekerjaan akan kita ukur, ini Allah muji atau tidak. Kalau Allah muji, Allah suka, saya kerjakan, Allah tidak suka, saya tinggalkan. Ya, tapi dimusuhi orang. Dimusuhi orang itu seperti ahli sihir Fir'aun. Qala amantum la qabla an adzana lakum. Eh, kamu berimankah sebelum kuizinkan beriman? Rupanya Fir'aun yang ngaku Tuhan itu punya bayangan belum beriman kalau sudah diizinkan. La qabla an adiyakum warjakum min khilaf. Walau salimanakum fi juz'an nahr. Wala ta'lamunna ayyuna asadu 'adzaba wa abqa. Kamu akan kupotong tangan kanan kaki kiri atau tangan kiri kaki kanan, dan kusalib kamu di pohon-pohon kurma agar kamu tahu siapa yang siksanya lebih keras. Itu ahli sihir yang beriman ketika sihir mereka dikalahkan Musa dengan mukjizat dari Musa. Apa jawaban mereka? Qalu lan nusira ta'ala ma ja'ana minal bayyinati taqdima an taqad innama taqdi hadzihi hayatud dunya. Ancaman kamu itu wahai Fir'aun tidak membuat kami suruh, tidak berpengaruh pada kami. Ketika keterangan dari Allah telah sampai kepada kami, meresap dalam hati kami, silakan kerjakan saja, potong saja tangan kanan kami, kaki kiri atau sebaliknya, salib saja di pohon kurma, kami tidak takut. Karena keputusanmu hanya sekedar keputusan dunia, dipotong tangan dan kaki, apa, bersilang, disalib, mati. Itulah kemampuan manusia. Jadi jangan berpikir, wah nanti saya dimusuhi orang. Yang begitu itu. Kalau kita zikrullah, saya hanya takut kalau dimusuhi Allah. Allah itu walillahi junudus samawati. Dia punya tentara langit dan bumi. Kalau kor yang ada di tubuh kita, yang menjadi bagian tubuh kita ini, identikannya di mana? Ditumpuknya di satu tempat, jadi kanker. Kalau tumpuknya di saluran pernapasan bagaimana? Biasa bernapas. Ditumpuknya di kaki sebelah banyak-banyak, besar kaki sebelah, sulit berjalan. Subhanallah, subhanallah. Ini manusia tidak mengerti. Karena memang ya itu tadi, dikira ayat-ayat Allah itu hanya yang kita baca hari-hari termaktub dalam Quran. Padahal Quran menyuruh baca. Alam makhluk kita Allah. Jemaah rahimakumullah. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dikuasai Allah. Alladzi yumituni. Alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Rabbul alamin, Allah yang menciptakan aku dan menyucikan. Walladzi yumituni tsumma yuhyi, yang menghidupkan aku kemudian nanti mematikan. Walaupun wajib berwasitin, yang memberi makan dan memberi minum, makhluk-makhluk yang kita makan dari kor, elektron, atom, semuanya berkumpul. Jemaah, pabrik daging sapi yang paling banyak di mana? Di mana? Nah, itu. Di sapi, bukan di Australia. Sapi. Sapi itu pabrik daging sapi yang bisa bikin hanya Allah. Saya ketika menyaksikan orang memotong-motong, subhanallah, ya Allah, Engkau mah penyayang pada hamba-hamba. Kita perlu makan daging sapi, Allah buatkan sapi. Allah buatkan kambing, kerbau dan sebagainya. Di Australia kita hanya memotong-motong sapi, memproses. Ya tapi bahasa kita sih boleh juga lah, pabrik daging sapi sementara gitu ya. Tapi sesungguhnya harus kita tarik lebih dalam. Ya, sapi, kambing. Allah beri makhluk-makhluk itu kemampuan bertumbuh seperti itu. Allah beri rohnya, roh sapi. Ada orang bertanya, sapi punya roh apa enggak? Kalau baca Kulunasin Zaid Qatul Maut, Ali Imran 185, semua yang punya merasa yang mati. Kalau disembelih sapi mati ya. Mati berarti hidup, ada roh. Ya roh sapi, bukan roh manusia. Masing-masing makhluk punya. Makhluk yang bisa berpindah-pindah bergerak. Ya marhamakallah. Itu baru ada lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali pagi, 100 kali sore. Ada lagi pagi ini qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali plus ayat kursi. Tolong itu jangan sekedar dipahami setelah saya jelaskan pada pengajian ini. Baca setiap saat. Cara berzikir bagaimana? Waktunya apa? Inna fi khalqis samawati waqtila fil laili wan nahar layatin lil'abad, sunnya pada kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, menjadi tanda-tanda Allah bagi orang yang berzikir dalam. Siapa? Allah jelaskan dulu abab damai itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang selalu zikrullah dalam keadaan berdiri, berduduk dan berbaring. Munaf saya. Jamaah dan para pendengar rahimakumullah. Zikir berdiri, zikir berduduk, zikir berbaring yang sangat populer itu zikir berduduk. Kumpul kadang-kadang di komando. Atau masuk masjid, duduk di masjid, baru zikir. Padahal Allah mengajari kita zikir itu berdiri, berjalan, berduduk, berbaring. Ibadah haji, tawaf, sa'i, menuju Arafah, menuju Mina hari Tarwiyah, menuju Arafah, pulang ke Muzdalifah, ke Mina lagi, melontar jumrah ke Aqabah hari 10 Zulhijjah. Pergi lagi ke Madinah Haram, tawaf ifadah, sa'i, zikir berdiri. Jadi kalau Anda berjalan, kenapa tidak disebut nama Allah? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah yang beri saya kemampuan untuk berjalan, memberikan mata saya melihat jalan, memberikan telinga saya untuk mendengar suara, sehingga kalau ada mobil lewat mengklakson saya bisa ke pinggir, memberikan tenaga untuk kaki saya sehingga bisa melangkah. Subhanallah. Kita baca lagi, alhamdulillah. Segala kemuliaan, segala puji hanya untuk Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wadidamu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca qul huwallahu ahad 3 kali, al-falaq 3 kali, supaya kita tidak dibencanai oleh setan, oleh jin dan manusia. Doa. Ayat kursi. A'zamu ayatan fil Quran adalah ayat yang paling besar dalam Quran. Ayat kursi. Kalau a'zamu suratan al-fatihah. Jamaah rahimakumullah. Jadi zikir itu berdiri, berduduk, berbaring. Makanya Nabi setiap saat, hatta dalam WC pun disuruh zikir pada Allah. Asal jangan bersuara. Sakit masuk ke WC, keluar. Alhamdulillah. Coba kalau Allah tahan itu, tidak keluar. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Ini, jadi waktu itu berjalan. Kondisi tubuh kita berzikir, dalam keadaan berdiri, berduduk dan berbaring. Makanya dalam sal komplit itu berdiri mulai Fatihah menghayat. Berkitah Fatihah surat. Rukuk, sujud, duduk. Subhan. Ya Pak, kalau sujud itu untuk lutut kita enak. Coba kalau sudah tua nanti sakit-sakitan, lutut sakit mau sujud, paksa tangan dulu ya. Dari sisa tidak punya pilihan. Nah, kemudian cara berzikir, cara berzikir, cara berdoa. Udu'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan terasa tunduk dan takut kepadanya. Arab 55. Jadi kalau kita zikir itu ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku walahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada rasa tunduk kepada Allah, tidak ada rasa takut, masih belum. Belum pas. Jadi belum berzikir sebagaimana mestinya yang dituntun oleh agama. Ada hadis Nabi, di antara orang yang dikasihi Allah itu dia sendirian dia melihat Allah kemudian mencucurkan air mata. Membaca Quran. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Cucurkan air mata. Itu zikir. Ya. Dan surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman adalah orang yang kalau diingatkan kepada Allah bergetar hati mereka. Allah paling berkesan dalam segala hal. Kamu jangan korupsi. Ya, aku berhenti korupsi. Kamu jangan minum minuman keras. Ya, aku berhenti. Semua kemaksiatan akan terhenti kalau zikrullah seorang hamba itu benar. Ya, mana yang berkuah? Doa itu zikir. Kemudian khusus tentang zikir, wadkur rabbaka fi nafsika. Zikirlah pada kamu dalam dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa tunduk dan takut pada Allah. Waduna jahli minal qaul, enggak usah nyari-nyari. Kecuali yang ada tuntunannya nyari seperti takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu syiar. Yang disuruh nyari talbiyah labbaik Allahumma labbaik, suruh nyari azan, suruh nyari salat malam, salat wajib pada waktu malam, suruh nyari yang sunat, boleh nyari, boleh tidak nyari tahajud atau salat lain. Selebihnya fi nafsika, artinya zikir itu dari hati ke mulut. Ada yang seperti itu. Ada di hati saja. Jangan sampai di mulut saja, di hati tidak, itu bermasalah. Kalau orang itu rajin zikir tapi akhlaknya tidak tambah bagus, ketika disampaikan ini loh ayatnya, ini hadisnya, Anda harus seperti ini. Saya juga sudah berusaha seperti ini. Mari kita sama-sama. Wah, itu kamu saja sudah, kita lain, kita beda. Itu bermasalah. Mungkin zikirnya hanya di mulut. Dia tidak dapat yang seharusnya didapat dengan zikir itu. Jadi cara zikir di dalam hati, rasa tunduk, takut kepada Allah, tidak usah nyari-nyari. Pagi dan petang, dan jangan kamu menjadi orang yang lupa. Itu. Jadi zikir itu setiap saat. Wa takum minal ghafirin. Lupa. Kalau lupa kita akan jadi orang buruk. Jamaah rahimakumullah. Allah. Di dalam Al-Quran tentang membangun kesejahteraan manusia, kesejahteraan bangsa. Walau anna ahlal Qur'an manut taqala fatahna alaihim barakati minas sama'i wal. Walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami buka pintu-pintu berkat. Bukan pintu, tapi pintu-pintu yang banyak. Dari langit dan bumi. Yang bisa bikin makmur itu Allah. Karena Allah pemilik segala sesuatu. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Apapun di langit dan apapun yang di bumi milik Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami buka pintu-pintu berkat dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Bayangkan, pemimpin sebuah kota, pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah daerah, kalau pemimpinnya itu yang bertakwa, tapi takwa dalam arti membaca ayat Quran dan ayat yang ada dalam semesta yang suruh baca oleh Al-Quran. Pemimpinnya jadi imam, jadi khatib, memberi contoh anak buah, sholat kita. Sholat kita. Kalau sebuah kantor dekat dengan masjid, saudara-saudara, sebentar lagi masuk waktu zuhur, mari kita sholat. Jadi imam. Walaupun belum bisa jadi imam, mari kita sholat, berbondong-bondong ke masjid. Bayangkan kalau para eksekutif, para legislatif berbondong-bondong ke masjid, zikrullah, akan ada perubahan yang dahsyat bagi masyarakat seluruh kota itu. Pintu-pintu berkat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda sekarang bagaimana? Semuanya berjanji mau mensejahterakan rakyat, dia sendiri tidak sejahtera. Kaya mungkin, tinggi pangkat iya, terkenal iya, tapi tidak sejahtera. Jemaah, Pak Ustadz ngomong gitu, indikatornya apa? Oh, ada orang-orang yang punya posisi seperti itu, ikut pesta sabu bagaimana? Sejahtera enggak? Orang bingung. Kerja orang bingung apa? Apa kerja orang bingung? Membingungkan. Jadi ibu-ibu, bapak yang di rumah, kalau bingung hati-hati, itu membingungkan anak, membingungkan istri itu. Nah, bisa begitu seorang muslim? Tidak, dikau. Jamal emak Allah. Itu beberapa lapas tentang zikir dan cara zikir ya. Jadi saya sudah bicara landasan. Kenapa zikir? Lafaz, cara-cara. Bagian terakhir, apa yang seharusnya kita dapat dari zikir? Jamaah dan para pendengar di rumah yang saya hormati, yang paling Anda cari dalam hidupnya apa? Pernah gue tanya apa? Sebagai orang sekarang ini hidup, dan yang dia cari sebenarnya karena keyakinan yang salah. Kalau kaya, bahagia. Kalau mencapai cita-cita, bahagia. Kenapa tidak berpikir kalau masuk surga bahagia? Sebagian mungkin ada seperti itu. Yang paling kita cari dalam hidup ini sebenarnya adalah ketentraman hati. Anda pilih mana? Kaya bingung atau miskin bingung? Tidak mau dua-dua. Kaya bingung, untuk apa? Tapi karena keyakinan salah ya, sekarang yang terjadi, kaya bingung. Kaya, pergi kemana-mana, maksiat di mana-mana. Tua, stroke, mohon maaf kalau ada yang stroke ya. Jadi pelajaran. Di balik papan ini ada orang, kaya luar biasa. Teman saya cerita, langsung cerita dengan saya. Dia membangun masjid, bersama Patik Tiar Masjid, datang ke rumah orang itu. Tidak dikasih. Ditipu orang berapa 20 miliar, senyum-senyum saja, kisah kayanya. Baru-baru ini stroke. Dia. Jamaah rahimakumullah. Dengan pikir yang benar, kalimatnya benar, caranya benar, jumlahnya sepanjang waktu diusahakan. Setiap saat, setiap keadaan, maka akan mendapatkan rezeki yang paling diharapkan, ketenangan hati. Nah, kalau bisa, kaya tenang. Anda kata miskin juga tenang. Sudah-sudah saja tenang. Setiap hidup kita lewati dengan ketenangan, itulah sebenarnya kita mencapai puncak kebahagiaan. Dari itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena yang bakal masuk surga itu orang yang tenang bersama Allah. Bukan yang tenang bersama dunia, tenang bersama Allah. Karena tenang bersama dunia itu pada hakikatnya bukan tenang, tapi bencana. Allah memanggil, ya ayyatan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu pada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Kamu rida pada Allah, Allah meridai kamu. Yang paling penting Allah meridai. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hamba-Ku, masuklah kamu ke dalam surga. Jamaah rahimah Allah. Jadi saya berharap membaca zikir-zikir itu dan kerjakan. Oh, saya belum bisa menghafal. Apa yang bisa? Qul wallah. Qul wallah aja setiap hari. Membaca qul wallah itu sepertiga Al-Qur'an nilainya. Jadi kalau 3 kali 1 Al-Qur'an. Kalau 30 kali 10. Kalau 300 kali, kesempatan kita membaca zikir, membaca Quran, nanti akan Allah tunjukkan pahalanya sangat luar biasa di akhirat. Dan Allah menyelamatkan kita dari kebingungan di dunia dan masuk surga di akhirat. Dibebaskan dari siksa di neraka. Masyaallah. Jadi saya berharap mari kita mulai. Ibu-ibu yang di rumah, mulailah. Semua kita punya masa silam. Tinggalkan masa silam yang tidak baik itu. Tinggalkan. Apa juga yang mau kita pertahankan? Seorang nenek punya gelang banyak. Datang tamu. Rumah si Anu mana? Kebetulan nenek itu di depan rumah. Mas Anu di mana? Nenek itu bilang, oh si Anu kak itu situ. Terus orang itu dua orang, satu masih di sepeda motornya hidup mesinnya. Yang ini cuma nanya. Kemudian dia mendekat, nih, saya harus butuh, bisa nggak saya minta air? Oh bisa, berpaling nenek itu. Pada saat berpaling, kalung 75 gram itu ditarik, jes. Nah, apa akibat? Nikmat Allah yang seharusnya dimanfaatkan dalam zikrullah, dalam rangka patuh pada Allah, tetapi diringankan. Allah uji demikian. Banyak lagi contoh-contoh. Jemaah rahimah Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan hamba-hambanya yang semakin hari semakin zikrullah. Sebagai kesimpulan, bahwa zikrullah itu adalah fondasi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, zikir itu di hati, di mulut, dan di rasa tunduk, rasa takut kepada Allah. Tapi kalau bersuara, tidak usah nyari-nyari. Yang ketiga, bahwa dengan zikrullah, jiwa menjadi tenteram. Dalam Quran itu ada ya, orang yang beriman beramal saleh, menunaikan salat, menunaikan zakat, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak akan dilanda sedih dan duka cita. Orang yang berinfak siang dan malam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka tidak ditimpa sedih dan duka cita, karena salat, zakat bagian dari zikrullah. Ya. Berinfak bagian dari zikrullah. Jemaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, siapa yang tidak zikrullah, untuk dia kehidupannya kacau balau dunia akhirat. Jadi zikirlah, berdiri, berduduk dan berbaring. Demikian. Mungkin ada komentar, ada pertanyaan, sharing, saya persilakan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu dan kakak ini demikian bagian pertama atau sesi kita pada hari ini bersama Ustaz Gusiman tentang zikir, bagaimana yang disampaikan bahwa zikrullah itu adalah kunci untuk kesuksesan hidup dunia dan akhirat, dan zikrullah juga adalah kunci bagi kita untuk menjadi orang yang baik. Karena apa zikir kepada Allah, maka kehidupan kita tidak akan tenang dan hidup kita tidak akan mendapatkan apa yang harus kita dapatkan. Kemudian disampaikan juga bahwa zikir itu harus kita lakukan di setiap saat dan di mana pun berada, pada waktu berdiri, duduk maupun berbaring, dengan syarat bahwa zikir itu harus dengan penuh ketundukan, penuh perasaan takut kepada Allah, dan kemudian akhirnya nanti akan membuat jiwa kita tenang. Dan ketenangan jiwa itulah sebenarnya kebahagiaan yang paling utama yang harus kita. Baik, Bapak-Bapak dan remaja putra yang dari sini, saya ingin bertanya tentang bagaimana zikir, bagaimana bentuknya, kapan, kemudian apa yang harus dilakukan. Atau seandainya kita sudah zikir, tapi kalau kita datang tidak merasa aman, tidak merasa tenang, itu kira-kira apa? Kita akan bertanya, ada yang ingin bertanya? Belum, kalau belum ada berarti dari SMS. Ustaz, ada yang nanya tentang zikir itu kan dikatakan di mana saja dan kapan saja. Pertanyaannya adalah ada zikir-zikir tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah zikir-zikir yang ditentukan oleh Rasulullah itu memang harus seperti itu, misalnya ketika waktunya sering menyampaikan waktu pagi dan sore, apakah itu tidak boleh dibaca pada waktu malam misalnya atau pada waktu siang dalam rangka tadi kan dikatakan bahwa kita harus berzikir di segala tempat dan segala waktu. Jemaah rahimakumullah, Allah memberikan kepada manusia itu segala keperluan. Untuk kaki dikasih alas kaki, untuk kepala dikasih kopiah, untuk badan dikasih baju, celana atau jubah dan sebagainya. Jadi punya posisi masing-masing. Zikir pagi, subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun walhamdulillahi samawati wa atwa asir wa hina tuzhirun, yang Qur'annya. Nah, disini Allah berkata asbahku bika amsaitu ilaikan nusyur. Ya Allah, dengan nama hamba berada di waktu pagi dan dengan namamu sampai waktu sore, kepada engkau tempat berhimpun, tempat kembali. Ya Allah, dengan namamu hamba ada di waktu pagi. Kalau dibaca sore bagaimana? Itu sepatu dipasang di kepala. Ya. Jadi ada yang memang sudah khusus, jangan dipindahkan dari segi waktu. Tapi ada yang tidak ditentukan kapan. Seperti baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, pagi kah sore kah malam kata saya. Ada lagi subhanallah 33 hingga 33 Allahu akbar ditutup dengan artinya 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal mulku wal hamdu wa kulli syai'in qadir. Sehabis salat ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, kalau mau tidur itu Allahu akbar 34, alhamdulillah 33, subhanallah 33. Itu bebas tempatnya. Jadi kalau sudah ditentukan posisinya, ya ambillah seperti itu. Tapi untuk yang tidak ditentukan posisi, terserah pada kita. Seperti dalam sebuah hadis yang mengatakan al-hal bainun, al-haram bainun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wabainah umur mutasyabihat. Tapi dan tak kedua itu ada yang kabur. Kabur. Kamu tidak jelas mengertinya. Hanya Nabi mengingatkan, kalau kamu ikut yang mutasyabihat, kebetulan salah itu seperti penggembala membuat menggiring kambing gembalanya ke dekat kebun, mungkin sekali masuk kebun memakan kacang atau tanaman orang. Nah, jadi kalau yang berzikir, kita perlu tahu di mana posisinya. Ya. Tapi sekali lagi zikir itu ada yang sudah khusus, ada yang bebas seperti sholat, ada posisi waktunya. Tidak ada waktu, tidak ada sholat sesudah sholat subuh. Satu saat orang sholat, Nabi tanya, salat apa kamu? Ya Rasul, saya tadi salat qobliyah subuh, rawatib qobliyah subuh, ketinggalan. Jadi saya kata Nabi, nanti kalau matahari sudah terbit silakan. Jadi rawatib sebelum subuh itu bisa kalau sudah terbit matahari. Jadi masing-masing porsi, termasuk salat juga ada porsi waktunya. Seperti salat lain misalnya, mungkin jam 11 karena 2/3 malam, atau jam 12, jam 2 setengah atau 1/3 malam, demikian seterusnya. Sekian demikian. Yang ada apa ya? Sembilan. Paradigma kita tentang diri ini memang sudah salah dari awal. Jadi kita kecil itu memanggil diri itu ya, namanya diri itu sholat itu majelis majelis, ada majelis zikir, ada majelis sholawat, ada majelis wisata, haji, dan sebagainya. Sebetulnya saya berpendapat pada kali terpapanya pemahaman saya dengan itu. Sebagai misal sholat, sholat orang yang memahami bahwa sholat itu tadi awalnya sendiri yang tidak salah. Tapi dia tidak memahami sholat itu dikir, tidak memahami sholat itu doa. Sehingga ketika sholat itu bercepat-cepat ya. Tapi ketika berdiri setelah sholat, berpanjang-panjang ya. Ada pandangan seperti ini. Bagaimana? Ya. Terima kasih. Jazakumullah Allah. Yang terjadi terjadilah. Kalau saya suka begitu. Yang terjadi terjadilah. Seperti saya katakan, semua kita punya masa silam. Seorang muslim itu tidak boleh berhenti belajar. Termasuk ustadznya jangan berhenti belajar. Kan saya mengibaratkan ya, Islam itu sesuatu yang indah, luar biasa. Tapi kalau menyampaikan ini berhenti belajar, nanti berarti dia menjadi ustadz masa silam, bukan untuk masa depan. Termasuk zikir bagi para ustaz, bagi para jamaah kaum muslimin, itu memang kita ini harus berubah karena hidup itu perubahan. Tagayur sirrul baqa, perubahan itu adalah rahasia keberadaan kita, rahasia yang abadi. Nah kemudian ya kadang-kadang ya, kita ini ada kekurangan kita. Sesuatu yang sudah melekat pada diri kita itu kalau ada yang menyampaikan semacam setengah koreksi dan dalam sah koreksi ya, tersinggung. Abu Jahal itu tersinggung karena Nabi Muhammad bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abu Jahal punya Tuhan banyak. Nabi Muhammad bilang Tuhan itu Allah yang benar. Tersinggung. Jadi kadang-kadang ya manusia sekarang juga kadang-kadang kita mungkin bisa dilanda itu. Ketika kita punya satu pendapat, orang menyampaikan berbeda dengan apa yang kita yakini atau yang kita kerjakan, maka kita tersinggung. Jemaah, rahimakumullah. Islam itu sangat indah. Ya. Seorang muslim seharusnya adalah ulul albab, orang-orang yang cerdas. Ulul albab itu dalam surat Az-Zumar ayat 18. Dan masih betul itu ya. Ingatan saya. Alladzina sami'una al-qawla fattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang mendengarkan perkataan, artinya mendapatkan masukan dari manapun, lalu memilah-milah, menimbang, mengukur sesuai dengan persoalannya ya. Kalau agamanya dengan Quran dan hadis, dengan pendapat sahabat dan sebagainya diukur. Bidang fikih diukur dengan ulama, dengan kitab-kitab fikih diukur. Setelah mengukur, mengetahui yang terbaik, lalu dia ikuti yang terbaik, itu ulul albab. Jadi kalau kita itu diberi orang masukan, kita dengar, ada input, gak peduli ah, pokoknya saya ini saja. Ya hati-hati. Ya kalau pilihan kita itu tepat, kalau salah, bermasalah. Makanya dalam Quran diingatkan, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تَتْكَلَ حَدِي di hadapan Allah, semuanya. Maka para pengikut berkata kepada para pembesar, Inna kunna lakum tab'a, kami ini kan pengikut kamu. Jadi memang ada manusia ini yang diberi Allah akal, tapi malas menggunakan. Ah, punya ikut aja sudah. Yang bahari-bahari saja, ikut kalian ini mau yang tradisi-tradisi saja, cukup. Tuhan lebih dari satu, biar aja. Tuhan beranak, iya, Tuhan beranak. Kita yakin. Kalau kita tiga sebenarnya satu sebenarnya tiga, kita yakin ya selamat saja, saya tidak mempersoalkan. Tapi baik, kaum muslimin ingin mengingatkan dalam berislam tidak seperti itu. Nanti kita ditanya. Tatkala hadir di hadapan Allah, para pengikut berkata kepada yang diikuti, Kami kan kau hidup kamu di dunia dahulu. Falan tumununa anna min azabillah min syai. Bisakah kamu meringankan siksa Allah yang menimpa kami ini? Sedikit saja. Sama-sama dalam neraka. Qalu law hadana Allah lahadainakum. Sawa'un 'alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Maka orang yang diikuti para pembesar, bisa juga ustaz, ulama, kiai. Masa ada kiai masuk neraka? Oh, hadis Nabi dari Imam Bukhari dari Huzaifah Al-Yamani, du'atun ila abwabi jahannam. Wa hum min jildatina wa ta'alamu bi asinatina. Para dai mengajak ke pintu-pintu jahannam. Siapa mereka? Mereka itu dari orang yang kulitnya sama dengan kita, bicara sama dengan bahasa kita. Ulama usul. Masuklah. Jadi kata para pembesar, sekiranya dahulu di dunia Allah menunjuki kami, kami tunjuki juga kamu. Tapi karena kami sesat, ya kamu juga sesat. Ulama tidak menyesatkan yang kosalah. Bagaimana kalau ulamanya itu sendiri sesat? Tersalah jalan. Nah, jadi dalam hal ini, saya kira bagi kita belajarlah jadi ulul albab. Sederhana saja. Siapa sih nenek saya? Ini saya begitu dulu, kok saya sebenarnya beda aja. Nenek kita nggak bisa nuntun apa-apa dia. Kita ini akan dihakimi Allah di hari akhirat. Semua perbuatan kita ada catatan lengkapnya. Sehingga orang kafir berkata, ya wailata hadzal kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduh celaka kitab ini. Semua amal kita tertulis. Yang kecil apalagi yang besar. Wajadu ma'amilu hadirah. Walai yuzlimu rabbuka ahada. Semua apapun yang mereka kerjakan tercatat di situ dan Tuhan tidak menzalimi seorang pun. Ya marhamatullah, serius. Apalagi dengan kita yang seumur nanti yang 60 ini. Tapi bukan berarti yang belum 60 tidak usah berhati-hati. Jangan-jangan duluan mati nanti. Yang muda-muda duluan mati. Saya kira demikian. Ya memang sebenarnya saya bahwa pentingnya ilmu tadi dalam segala hal dalam yang pikir ini dan juga kata tadi bahwa kita membaca yang harus kita pahami benar maksud di dalamnya sehingga kita tidak hanya berada di permukaannya saja sehingga kita tidak tahu bahwa sebenarnya sholat itu sebenarnya pikir itu juga dan itu tidak ada perbedaan bahwa yang kita makan adalah pikir dalam sholatnya sebenarnya di dalam pada waktu sholat malam. Baik, ada perjalanan dari SMS dan lumayan banyak Ustaz. Yang pertama, kalau kita dengar tadi bahwa zikir itu harus dilakukan dimanapun dan apapun, pertanyaannya adalah apakah zikir itu harus ada syarat bahwa kita harus suci? Karena kan kita tahu bahwa zikir itu hal yang baik dan hal yang bagus dan kita harus suci. Pertanyaannya kan sulit untuk mengenalkan suci itu dalam setiap waktu. Terus bagaimana Ustaz? Iya. Yang harus suci itu diantaranya ya layak penulah sholat itu tidak ada sehatta ia kawat Allah tidak menerima salah sesuatu diantara kamu kalau dia berhadas sampai dia wudhu. Maka kalau sholat tidak wudhu ya tidak diterima. Suatu saat imam sholat kentut di belakang dia akan datang imam batal belakang imam batal. Kata imamnya, saya tidak batal. Kentut kan batal, iya saya tidak batal. Karena saya tidak wudu. Kacau ya. Terima kasih Allah. Saya ingin menjawab dengan sebuah hadis Nabi ya. Mohon maaf ini. Kalau bagi ibu bapak mungkin tidak terlalu masalah. Ketika orang berhubungan suami istri dimulai dengan doa Allah majalli masyaitan majalli misyaitana marazakana. Allah jauhkanlah setan dari kami dan jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari kami terhadap apa yang telah disebutkan kepada kami. Mulai dua itu ya. Kemudian pada saat berlangsung ada doa. Alhamdulillahilladzi khalaqana min ma'i basharin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kami dari air manusia, dari air mani. Apa itu? Sedang apa itu? Bikin janabah kan? Zikir. Jadi zikrullah itu Tidak harus mundur. Tidak. Sedang buang air besar. Perut sakit seperti tadi saya katakan. Perut sakit. Ya Allah, sakitnya perut. Ini kan menyebut Allah sakit perut. Keluar terus. Kalau baca alhamdulillah, zikir lagi. Tapi kalau begitu keluar perut. Lumayan kacau itu. Itu zikir lumayan namanya itu. Belum masalah itu. Waktu sakit minta ya Allah, waktu sudah keluar, zikir lumayan. Ya. Sama orang berusaha. Sukses. Sukses lupa Allah, gagal dengan Allah. Itu yang banyak di dalam tradisi dia seperti itu. Saya kira demikian. Kan? Ya, Pak Dino, hanya tadi Allah, kalau misalnya dengan suci tentu lebih baik tadi. Ya silakan mau. Nabi itu mungkin wudunya hampir tidak batal. Nah. Berikutnya soal tentang ini ada sebuah buku yang sangat terkenal, buku kecil yang berisi tentang pikir yang terpakai itu. Nah itu perbandingan sendiri tentang buku Al-Quran itu bagaimana? Apakah rakyat terlalu itu atau apa dengan yang lebih kecil? Ya itu kan zikir masyurat itu salah satu tokoh ikhwan muslimin dari Mesir. Beliau mungkin memikirkan ikhwan muslimin zikirnya apa, habis sholat saja, sehingga beliau menulis zikir agar setiap saat manusia yang beriman ini zikir. Ya zikirlah salah satu yang bisa kita pilih, apa mau mengikuti itu atau zikir-zikir yang lain, itu juga hanya sebagian saja dari zikir yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan segala-galanya itu. Ya, segala-galanya. Saya kira demikian tadi. Ada yang bertanya dari sini, kita masih mau waktu sekitar 5 menit. Tidak ada, kalau tidak ada, kalau kita kembali ke kesehatan tentang kembali mengenai masalah zikir dalam keadaan tunduk dan dalam keadaan apa tadi saya nah pertanyaan sekarang kita ada fenomena-fenomena di mana orang berpikir ramai-ramai kemudian jalannya dengan amis-amis gitu, dan kadang-kadang amisnya dengan amis yang luar biasa gitu. Itu bagaimana Ustaz? Apakah masih diperbolehkan atau sudah berada di luar koridor yang diperbolehkan? Iya jemaah rahimakumullah. Kalau soal nangis itu memang kadang-kadang orang berpikir ini, kalau zikir di jamaah itu terasa nikmat. Jadi karena yang memimpin ini mungkin terharu, tidak tahu terharunya karena apa. Kemudian kata Allah nangis, maka ikut nangis. Kalau soal nangisnya mungkin ya seperti ibu zaman dulu hanya ada TVRI diputar film India. Kemudian mereka nonton filmnya, alur ceritanya sedih, bintang filmnya nangis, yang nonton ikut nangis. Cuma tidak sama, bintang film nangis dibayar, yang nonton nangis tidak bayar, malah bayar. Tidak diupah, malah mengeluarkan uang, biaya. Itu kalau soal nangisnya. Jadi nangis itu bukan ukuran benar atau salah. Bukan ukuran. Tidak soal Arab, ayat 25 tadi yang saya baca. Zikirlah pada Tuhanmu dengan rasa tunduk. Lihat ada rasa ini. Yang saya sebut ini Rabbul Alamin. Seperti juga kita membaca Quran. Saya membaca kalamullah, kalam Rabbil Alamin. Jadi kalau membaca Quran itu jangan tidak dirasakan begitu, nanti tidak ada kesannya. Coba ya, di zaman kerajaan, kalau menerima surah raja bagaimana sikapnya? Ini kalam Rabbul Alamin. Bukan kalam raja, kalam Rabbil Alamin. Demikian juga zikrullah, menyebut nama Allah, rasa tunduk, khifatan, takut pada Allah. Kalau takut pada Allah itu harus beli pada Allah. La malja'a wa la manja' minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung dari engkau kecuali kepada engkau. Itu harus dirasakan. Kalau takut pada Allah tidak sama dengan takut pada harimau. Takut harimau menjauh dari harimau, takut pada Allah harus mendekat pada Allah. Nah, pakai kata. Waduna jari minal qaul, dan jangan dengan suara yang nyaring. Kecuali memang ada hadisnya yang beberapa contoh tadi saya katakan nyaring. Nah, saya tidak ingin memfonis bagaimana orang yang sekian berjamaah berkumpul lalu dikomando lalu nangis dan sebagainya. Saya tidak ingin memfonis. Saya ingin mengatakan bahwa yang Allah tuntun itu zikir di hati. Ada kalanya yang memang bersuara, tapi tidak didapati zikir dikomando bersama-sama. Bagaimana habis salat? Ada riwayat Imam Bukhari, kata Ibnu Abbas, saya tahu salat berakhir kalau saya sudah mendengar zikir. Saat Nabi mengajar di sahabat. Jadi kalau mengajar ya silahkan. Tapi kalau dari kecil sampai tua belajar terus ya masalah juga. Di masjid-masjid kita banyak orang masih belajar juga ya silahkan aja. Nah, termasuk zikrullah itu adalah kesediaan kita untuk patuh kepada Allah. Yang tadi saya katakan, kalau kebiasaan kita ternyata ada yang memberikan masukan, cobalah dipelajari. Dipelajari, jangan kita mengatakan selain dari apa yang saya kerjakan ini salah, jangan. Periksa. Ya. Kalau kita sadar, iya salah saya, salah lagi. Untung ada yang mengingatkan saya. Coba kalau kita itu berjalan mau ke Samarinda, tapi keyakinan kita putaran Sunduyo itu ferry ke arah sana, arah ke selatan sana. Begitu sampai di ferry ketemu teman, mau mana ini? Saya mau Samarinda. Loh, Samarinda? Apa benar? Iya. Ini kalau Anda tepuk sini, jalan Anda sampai ke Banjarmasin mau ke Samarinda. Kira-kira gimana itu kalau diingatkan itu? Senangnya bukan main. Tapi aneh ya, sebagian orang sekarang diingatkan malah emosi, tersinggung dan sebagainya. Ya. Jadi saya kira demikian. Masih ada lagi? Kalau habis, saya ingin menutup dengan doa habis bersama. Allahumma arhamar rahimin, Allahumma salli 'ala sayyidina rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين طائعين لدينك يا ارحم الراحمين يا الله يا ربنا امكنا كم تدعو الى بابك dan kasihanlah mereka sebagaimana mereka memberkati kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkanlah kepada kami yang benar sesungguhnya. Karena kadang-kadang kesamaran membuat kami tergelincir. Dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkan kepada kami yang salah sesungguhnya. Yang sampai kami tergelincir mengikuti yang salah. Sementara kami meyakini bahwa dia benar. Dan berikanlah rezeki kepada kami untuk menjauhi kesalahan itu. Ya Allah ya Rabbana, teguhkan hati kami atas agamamu. Berikan cahaya ilmu-Mu dari Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dari alam semesta yang harus kami baca sebagaimana Engkau perintahkan di dalam Al-Quran. Dan berikanlah kami dan hamba-hambamu yang sentiasa zikir siang dan malam, pagi dan petang, dan berdiri, berduduk dan berbaring. Ya Allah ya Rabbana, bila kami rezeki agar setiap zikir menyebut namamu, hati kami menjadi tenteram, sehingga hidup kami menjadi tenteram, langkah kami menjadi lurus untuk menggapai ridho dan ampunanmu. Ya Allah ya Rabbana, hidup ini jika kami tidak memperoleh ampunan dan rahmatmu, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang sengsara di dunia akhirat, bingung kacau di dunia dan masuk neraka di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari semua itu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, satukanlah hati kaum muslimin. Jadikanlah mereka seperti satu tubuh dan merasa bersaudara. Bukan dipisahkan seperti sekarang. Fitnah yang sedang melanda mereka. Sedang di kotak-kotak, di firkah-firkah. Sehingga masing-masing kelompok membadakan kelompoknya. Dan sesungguhnya hari pada engkau larang, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirna qul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.